Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Saudara-saudaraku yang saya banggakan, saya muliakan dan dimuliakan Allah Taala. Ramadan bulan di mana orang harus membuat satu tarbiyah, karena Ramadan juga syahrut tarbiyah, yaitu bagaimana pendidikan ini betul-betul menjadi perhatian di antara kita. Tetapi tidak semua orang bisa mentransfer ilmu, padahal agama ini didirikan setelah al-hafdu ala aqidatus shohihah, yaitu menjaga akidah yang shohih. Yang kedua adalah al-hafdu ala ilm, yaitu menjaga ilmu itu sendiri. Tidak mudah mentransfer ilmu pengetahuan untuk anak didik kita. Kali ini ada saudara-saudara kita yang ingin memperagakan. Saya tunjukkan ada satu gambar. Pemirsa boleh lihat, gambar ini akan diinstruksikan. Apakah yang mengikuti nanti bisa menggambar sebagaimana yang diinstruksikan? Baik, silakan diinstruksikan dengan 3 instruksi karena jangan sampai lihat. Siapkan adik-adik semuanya untuk menggambar sesuai dengan yang diinstruksikan. Jangan tunjukkan gambar itu kepada dia. Gambar sebuah segitiga. Ya. Oke. Instruksi. Sama sisi. Ya, instruksi yang kedua. Tarik garis di salah satu sisi segitiga itu. Buat lingkaran di salah satu sisi segitiga itu. Pertama, buatlah sebuah lingkaran. Buatlah sebuah lingkaran. Yang kedua, buatlah segitiga siku-siku yang keluar dari lingkaran itu. Titik siku-sikunya ada di tengah-tengah lingkaran. Sekarang ujung atas, tarik garis miring dari kiri ke atas. Dari kiri ke atas di ujung titik segitiga. Apa jadinya? Sekarang bandingkan dengan instruksi yang pertama. Dengan sekarang lihat semuanya, lihatkan kepada pemirsa. Semua lihatkan kepada pemirsa. Paling tidak masih mendekati dengan instruksi saya. Ternyata menjadi pemimpin itu tidak mudah. Kadang-kadang instruksi itu sudah benar yang diinstruksikan, tapi belum tentu yang diinstruksi sama. Tetapi paling tidak bisa mendekati kebenaran, maka sesungguhnya menyampaikan pesan agama itu ada teknis dan caranya dengan cara hikmah. Tidak bisa kita memaksakan kepada orang lain. La ikroha fitin, tidak boleh orang itu memaksakan ajaran agama kepada siapapun. Bagaimana selanjutnya? Untuk menyampaikan pesan ini, tetaplah di Kurma, Kuliah Ramadan. Terima kasih pemirsa masih bersama Kurma, Kuliah Ramadan. Dan kita saksikan tadi betapa susahnya mendidik, menjadi pemimpin, menjadi orang tua, menjadi atasan. Satu gambar yang jelas, hanya 3 gambar yang semua orang bisa melakukannya, tetapi salah menginstruksikan, jadinya juga salah. Maka seorang tua yang ingin menjadikan anaknya soleh, yang pertama yang harus dilakukan, dia sendiri harus soleh. Mustahil melahirkan anak-anak yang soleh kalau dirinya sendiri, para orang tua, tidak mendidik dirinya untuk menjadi soleh dulu. Ibda' binafsik, mulailah dengan dirinya sendiri, mulailah dengan dirimu sendiri. Supaya apa? Supaya nanti anak yang kita didik juga sesuai dengan yang kita harapkan. Maka polanya di dalam Islam bukan memerintah, tapi mengajak. Yang kedua, yasiru wala tu'asiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Orang mengajak untuk beragama harus dengan cara-cara yang mudah, jangan dipersulit. Orang baru pertama bersaksi untuk masuk agama Islam, tiba-tiba diharuskan untuk sholat malam, harus untuk ini semuanya. Itu bukan cara yang tepat. Maka yang paling penting sekarang adalah bagaimana yasiru walatu asiru, wabasiru walatu nafiru. Senangkan dia, jangan dibuat lari. Begitulah cara mengajak orang untuk beragama. Bulan puasa harus penuh dengan hikmah. Jadikan semua amalan kita adalah amalan yang bisa mengajak orang lain untuk mau berbuat baik. Mandala ala khair falau ajru mislu amilhi. Siapa saja yang mengajak kepada kebaikan, dia mendapatkan satu kebaikan sama dengan yang diajak. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.